Tiga tembang permintaan dari panitia dan tadi terbingkis untuk Bang Pugo ya. Terima kasih banyak Bang Pugo. Moga makin sukses juga untuk aksi community. Satu nama komunitas pecinta tanah air, pecinta daerah dari Kunir Sulang, Rembang, Jawa Tengah yang sangat luar biasa. Sesuatu paguyuban dari petani tembakau yang sangat jos. Terima kasih banyak atas sesuatu yang sudah diberiin. Semoga panen Anda semakin melimpah, tanahnya semakin subur. Untuk ke depan semakin sukses. Kunir Sulang, Rembang, Jawa Tengah. Dan kali ini sudah datang sang idola Anda, artis topnya Indonesia. Satu salam damai dari Adela untuk Anda bersama Maximal Production. Satu salam damai dari Adela untuk Anda bersama Nugroho Audio. Untuk Kunir, aksi community, Jihan, Audi, Adela. Check it out.